Selalu bersua seperti suara yang berpadu di saat angin berhembus. Bila mengetahui mungkin saja cara warna biru gemerlap menghiasi alam hidupku, karena kau senantiasa aku jamah. Ketika mentari pun datang, sinar dan bayang langsung berguguran. Kulihat di sekelilingku sukaria. Siap aku dapatkan menang sambil menikmati senjamu. Kesadari di sana ada senjata. Yes, sir.